Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-16 dari bulan Rajab 1441 Hijriyah ala hasabir ru'yah, atau malam ke-17 dari bulan Rajab ala hasabil hisab, atau yang bertepatan dengan 11 Maret 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan bab yang ke-20 dari Sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, bab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu bayani tahrimi idza'il jar. Bab yang berkaitan dengan penjelasan keharamannya seorang mengganggu tetangganya. Dan alhamdulillah sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pada malam hari ini biidznillah taala kita akan masuk kepada bab yang baru, bab ke-21. Yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babul hathi ala ikramil jari wa dhaif. Bab yang menjelaskan tentang anjuran hasungan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala ikramil jari wa dhaif, agar kita selalu menghormati, menghargai tamu-tamu dan tetangga-tetangga kita. Waluzumi samti illa anil khair. Dan hasungan pula, anjuran pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa diam. Agar kita senantiasa tidak berbicara. Illa kecuali anil khair. Kecuali pada urusan-urusan kebaikan. Wa kauni dzalika kullihi minal iman. Dan penjelasan secara global bahwa sifat-sifat tersebut yang dihasung oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari menghormati tetangga, menghormati tamu, dan tidak berbicara kecuali pada perkara-perkara kebaikan, ini adalah bahagian dari al-iman. Ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, bisanadihi an Abi Hurairah, datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qal, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyakul khairan, maka ucapkanlah kebaikan, aw liyasmut, atau sebaiknya ia diam. tidak berbicara. Ini jauh lebih menyelamatkan agamanya. Ini penggalan hadis yang pertama, karena hadis ini terdiri dari tiga bahagian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penggalan pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka ucapkanlah kebaikan atau sebaiknya dia diam. Penggalan yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, diulangi lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, di pada penggalan ketiga dari hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam kembali mengulangi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka hendaknya dia memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, pada hadis yang ma'ruf, hadis yang sering kita dengarkan di majelis-majelis ilmu yang ada, halaqah-halaqah ilmu, mengandung banyak sekali faedah yang disebutkan oleh a'immatus salaf yang berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama adalah ucapan al-imam at-tufi alaihi rahmatullah. Ucapan al-imam at-tufi alaihi rahmatullah, yang mana penjelasan ini dinukilkan oleh al-hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam al-fatih. Kata al-imam at-tufi alaihi rahmatullah, zahirul hadithi intifa'ul imani amman lam yattasif bima dhukir. Zahirul hadis, secara zahir dari hadis ini yang kita fahami adalah intifaul iman, dinafikannya, ditiadakannya keimanan seseorang. Amman lam yattasif bima dzukir, bagi orang-orang yang tidak bersifat, yang tidak berperangai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tiga kali diulangi oleh beliau alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya, dari penjelasan al-imam at-tufi alaihi rahmatullah, seorang yang tidak berbicara pada urusan-urusan kebaikan saja, tapi urusan-urusan kejelekan dia vokalnya, urusan-urusan provokasi dia bidangnya. Maka berarti seakan-akan kata beliau intifaul iman, tidak ada keimanan dia kepada Allah, tidak ada pula keimanan dia kepada hari akhir. Begitu pula sifat yang berikutnya, ketika dia tidak mengikram, tidak memuliakan tetangganya, ketika dia tidak mengikram, tidak memuliakan tamunya, seakan-akan kata Imam Mutufi alaihi rahmatullah, intifaul iman, imannya tidak ada. Seakan-akan dia tidak beriman kepada Allah, seakan-akan dia tidak beriman kepada hari akhir, wal'iyadzu billah. Walaysa muradan, akan tetapi kata Imam Mutufi alaihi rahmatullah, bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi bukan itu yang dimaksud. Artinya apa? Artinya seorang yang berucap dengan ucapan-ucapan yang jelek, mungkin perkara yang haram, mungkin berbau kemaksiatan dan yang lainnya, keluar dari koridor syariat. Begitu pula orang yang tidak menghormati tetangganya, tidak menghormati tamunya, masih ada keimanan di dalam hatinya. Akan tetapi dia dikenal sebagai seorang mukmin yang naqisul iman, imannya berkurang. Bukan seorang mukmin yang kamilul iman, yang insyaallah taala akan dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Bal kata beliau, kata Imam Tufi alaihi rahmatullah, bahkan yang dimaksudkan dari hadis ini urida bihil mubalaghah. Bal urida bihi al-mubalaghah. Yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah al-mubalaghah. Sesuatu yang sedikit berlebihan. Artinya untuk mengancam, untuk memotivasi umat ini, agar umat ini senantiasa menghormati tetangganya, agar umat ini senantiasa menghormati tamunya agar umat ini senantiasa menjadikan ucapan-ucapannya berada di dalam al-khair, urusan-urusan kebaikan. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, dilanjutkan oleh beliau, kama yaqulul qail, sebagaimana ada seorang ayah yang mengatakan kepada putranya, in kunta ibni fa'ati'ni, apabila engkau adalah anakku maka taatilah aku. Tahyijan lahu 'ala tha'ah, ini adalah bentuk motivasi dari orang tua tadi, dari sang ayah tadi, agar sang anak, agar sang putra senantiasa menghormati sang ayah, senantiasa mentaati apapun perintah sang ayah. La annahu bintifa'i ta'atihi yantafi kaunuhu ibnahu, bukan yang dimaksudkan oleh sang ayah ketika anak tersebut ada saatnya dia tidak taat kepada sang ayah, dia maksiati sang ayah, dia kecewakan sang ayah, dia bikin sakit hati sang ayah, berarti dia bukan anak kandungnya. Bukan ini yang dimaksud. Tapi yang dimaksudkan adalah bagaimana ayah tadi memotivasi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memotivasi kita semua agar kita semua berada pada urusan-urusan kebaikan. Bukan artinya ketika kita tidak menghormati tetangga, menghormati tamu, dan berucap dengan ucapan-ucapan yang baik saja, kita keluar dari barisan umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Wal'iyadzu billah. Bukan itu yang dimaksudkan beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah dalam mensyarah hadis ini, al-muradu bihi al-imanul kamil, yang dimaksudkan adalah keimanan yang sempurna. Karena sekian banyak dari riwayat-riwayat Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan kepada kita, orang-orang yang mengerjakan kemaksiatan, lebih dari itu orang-orang yang mengerjakan kabirah min kabairid dzunub, dosa-dosa besar, maka dia adalah seorang yang masih dihukumi sebagai orang yang beriman. Bahkan ketika dua pasukan kaum muslimin berperang, sebuah kisah yang memilukan yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda, ketika beliau awal-awal ditugaskan sebagai khalifah pengganti Utsman bin Affan yang terbunuh oleh kaum Khawarij al-Bughat la'anatullahi alaihim. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda menjadi khalifah. Yang ketika itu beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda memiliki sebuah ijtihad, memiliki sebuah keputusan bahwa urusan wafatnya, urusan dibunuhnya Utsman bin Affan kita akhirkan pengusutannya. Maksudnya siapa pembunuhnya, kaum Khawarij mau kita apakan, apakah kita qisas secara langsung atau tidak, ini kita akhirkan nanti dulu. Banyak urusan-urusan kaum muslimin lain yang terlantar yang ingin dibenahi oleh sang khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Maka semua para sahabat memiliki hal yang sama, sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na ya amiral mu'minin. Akan tetapi salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda yang bernama Muawiyah ibn Abi Sufyan memiliki pandangan yang berbeda. Akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan mengambil sebuah sikap yang nampaknya sedikit keras, sedikit berlebihan, sedikit ekstrim. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau, ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda enggan untuk berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan keluar dari kepemimpinan tersebut, tidak mau berbaiat sama sekali kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda. Fitnah terjadi pada zaman tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah, singkat cerita, Muawiyah bin Abi Sufyan kecewa dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pun kecewa dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang tidak mau berbaiat kepada beliau. Akhirnya sama-sama kecewa, maka terjadilah sebuah peperangan bainal muslimin, al-qital. Peperangan antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sama-sama sahabat, sama-sama muslimin, saling menumpahkan darah. Ini kisah memilukan yang banyak hikmah terjadi di dalamnya, yang disebutkan oleh para ulama al-mu'arrikhun bagaimana sosok para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa'ardahum juga bisa terpengaruh dengan syubuhat waswasah dari syaitan. Hawa nafsu mereka mengendalikan mereka. Syahidnya apa? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang dua pasukan muslimin yang berseteru bahkan sampai saling menumpahkan darah, wal'iyadzu billah, wa in ta'ifatani minal mu'minin. Ini syahidnya yang ingin kita bahas. Ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu. Ada dua pasukan dari kaum mukminin yang mereka saling iktatalu, saling menumpahkan darah, saling berperang. Pasukan Ali bin Abi Thalib, pasukan Muawiyah, sama-sama membawa bendera kalimat tauhid, sama-sama membawa bendera la ilaha illallah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang mereka lakukan gak usah ditanya apakah masuk kepada perkara kemaksiatan atau perkara dosa besar. Menumpahkan darah seorang muslim saja dilarang dalam syariat, apalagi pasukan saling bertemu. Perbuatan besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu, tidak sedikit pun Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi mereka sebagai orang-orang kafir. Akan tetapi tetap diberikan nama, diberikan label oleh Allah jalla wa'ala, al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Dari sini kita ambil akidah ahlu sunnati wal jamaah, bahwa orang-orang yang melakukan kabirah min kabairid dunub masih terhukumi sebagai seorang muslim mukmin. Akan tetapi bukan kamilul iman, melainkan naqisul iman, imannya berkurang. Lantas bagaimana kisah lanjutnya ketika para sahabat saling berseteru, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib, yang mana ini semua dijelaskan oleh para ulama. Khilaf yang terjadi bainas sahabah bisa kita riwayatkan untuk mengambil hikmah-hikmahnya, akan tetapi tidak boleh kita rinci. Para ulama bersepakat, Al-Imam Ibn Taymiyah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi marahmatullah, dan ayamatus salaf yang lainnya, bahwa man aqrabu ilal haq, yang lebih mendekati al-haq adalah Ali bin Abi Thalib selaku amirul mu'minin. Yang sampai kepada sebuah kekeliruan, berijtihad tapi keliru, adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi bukan artinya kita menghabisi kredibilitas harga diri seorang Muawiyah bin Abi Sufyan. Memang Muawiyah ini seorang perampok, memang Muawiyah ini demikian dan demikian, seperti apa yang dilakukan oleh al-ghulat minal khawarij, ahlul dalal, ahlul ahwa, yang namanya ma'ruf, dikenal di tengah-tengah barisan kaum muslimin sebagai seorang syahid. Misalkan siapa? Sayyid Qutb. Di sisi Sayyid Qutb, Muawiyah bin Abi Sufyan sudah tidak ada lagi harga dirinya. Begitu pula pewaris-pewaris Sayyid Qutb yang masih ada, A'id al-Qarni, mungkin dulu Safar al-Hawali, Yusuf al-Qardawi, yang sampai sekarang masih ada, tidak selamat lisan-lisan al-Khawarij al-Bughah dari mencela Muawiyah bin Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu arda. Dengan satu kesalahan, habis seorang Muawiyah, dikuliti. Na'udzubillah minal khudlan. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kerendahan akidah wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang mulia ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah menyebutkan makna hadis, mana dari hadis ini, anna man yuridu at-takallumu bi syai'in yambaghi lahu an yanzur. Kita masuk kepada penggalan pertama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah kita mengetahui bahwa iman yang dinafikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika seorang tidak melakukan amalan-amalan tersebut, sifat-sifat tersebut, berarti dia tetap mukmin, akan tetapi imannya kurang. Anna man yuridu takallum bi syai'in, orang yang ingin berbicara tentang satu urusan, Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang bagi lahu an yanzur. Sepantasnya untuk dia memperhatikan. Difikir dulu. Apa yang ingin saya keluarkan dari lisan saya ini? Fa illam yara fihi dararan ala ahadin takallam. Apabila setelah dia fikirkan, setelah dia renungkan, ucapannya yang akan dia keluarkan tadi tidak akan membawa kemudaratan, tidak akan membawa dampak negatif kepada seorang pun, maka silahkan dia berbicara. Wa in ra'a fihi dzalik, akan tetapi kalau seandainya setelah dia renungkan ternyata ada kekhawatiran, nampaknya si fulan ini akan sakit hati, nampaknya si Alan ini akan tidak senang, tidak simpati dengan ucapan yang akan saya keluarkan, maka kalau ada unsur-unsur seperti itu dalam hatinya setelah dia pikirkan, au syakka sakat, sebaiknya dia diam, jangan dia keluarkan ucapan tersebut, karena kekhawatiran tadi bisa jadi sesuatu yang benar akan terjadi. Ikhwati fillahi rahimakumullah, disebutkan oleh Imam Sa'di alaihi rahmatullah ketika beliau membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pada penggalan yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bermuamalahlah kalian, berinteraksilah kalian dengan sesama manusia dengan interaksi yang baik, dengan muamalah yang baik. Salah satunya ini tafsir dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kita ingin bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik, falyakul khairan aw liyasmut, ucapkanlah kebaikan untuk mereka, atau kalau kita ragu, diam. Apalagi sadar, apalagi dia yakin, oh pasti ucapan ini akan membuat dia sakit hati, pasti ucapan ini akan membuat dia langsung memiliki sikap yang berbeda, akan membuat dia salah tingkah, akan membuat dia malu, akan membuat dia ini dan itu. Otomatis, kalau kita ragu saja, disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, sukut, diam. Apalagi kita tahu jelas-jelas akan membuat sakit hati saudara-saudara kita. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, afwan, kata Imam Sa'di alaihi rahmatullah dalam membahas khaliqin nas bi khuluqin hasan, kata beliau, akhlak terbaik yang ada di sisi manusia, ahsanu khuluqan fi ma indan nas kaful adza anil akharin. Ini akhlak terbaik yang ada di sisi manusia. Jadi kalau kita ingin mencapai apa yang dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaliqin nas bi khuluqin hasan, bermuamalahlah kalian dengan manusia dengan akhlak baik, budi pekerti yang luhur, sopan santun. Apa bentuk sopan santun, bentuk adab yang terbaik? Kata Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, an yakuffal adza anil akharin, ketika kita sama sekali tidak mengganggu orang-orang lain. Itu poinnya. Kalau sudah kita ada poin ini, tidak mengganggu orang lain, maka kita akan menjadi orang yang bermuamalah dengan manusia di sekitar kita dengan cara yang baik, yang diridhoi oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya akan mendapatkan ganjaran besar, pahala besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengganggu orang lain. Titik. Pada poin itulah kita disyariatkan. Bagaimana kalau kita diganggu? Ya sabar. Bagaimana kalau kita diganggu? Diam. Jangan membalas kejelekan dengan kejelekan yang serupa. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau alaihi salatu wassalam sudah tidak lagi dibela oleh sang paman Abu Talib. Nabi alaihi salatu wassalam sudah tidak dibela. Ketika Abu Talib wafat dalam keadaan musyrik, Nabi alaihi salatu wassalam harus terus berdakwah. Yang sebelumnya beliau mendapatkan backing orang besar, pemuka Quraisy yang bernama Abu Talib, tidak ada seorang pun yang berani mengganggu sosok Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau berdakwah, dilindungi oleh Abu Talib. Orang-orang segan dengan nama besar Abu Talib. Akan tetapi setelah Abu Talib wafat, setelah Abu Talib meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang utusan Allah mau tidak mau harus melaksanakan kewajibannya untuk berdakwah. Keluar Nabi alaihi salatu wassalam menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah, jauhi kesyirikan. Pertama kali beliau keluar setelah wafatnya sang paman, maka baru keluar dari pintu rumah beliau alaihi salatu wassalam, langsung seorang Quraisy yang bernama Abu Jahal melempar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pasir. Yang ini tidak pernah dan tidak berani dilakukan oleh Abu Jahal di masa hidupnya Abu Talib. Segan Abu Jahal. Abu Talib sudah wafat, senang Abu Jahal. Nah, ini kesempatan untuk mengganggu Muhammad. Baru keluar dari pintu hari setelah Abu Talib meninggal. Baru keluar dari pintu, langsung dilempar pasir. Masuklah sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diganggu Nabi alaihi salatu wasallam, apakah diambil pasir dilempar juga Abu Jahal? Yang dikatakan oleh mereka namanya adalah Abul Hakam. Kalau katanya orang-orang musyrikin, ini ayah atau sosok seorang yang adil. Ayahnya keadilan ada pada Abu Jahal, karena memang terkenal dia orang yang cerdik, orang yang cerdas, orang yang bijak. Ini Abu Jahal. Akan tetapi dalam syariat Islam, dia dikenal sebagai bapaknya kebodohan, wal'iyadzubillah. Abu Jahal. Bukan Abul Hakam. Bukan bapak yang bijak. Ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan gangguan tersebut, dilempar pasir oleh sang Abu Jahal, Nabi alaihi salatu wasallam masuk kembali ke dalam rumahnya. Dilihat oleh sang putri tersayang, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis Fatimah. Meneteskan air mata Fatimah. Kenapa harus seperti ini ya Rasulullah? Kenapa harus gangguan seperti ini yang kau dapatkan ya Rasulullah? Maka sambil menangis, Fatimah membersihkan tubuh sang ayah dari debu yang dilemparkan, pasir yang dilemparkan oleh Abu Jahal. Maka sosok Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin, inna mani'a abaka Allahu jalla wa'ala. Mani'a abaka Allahu jalla wa'ala. Maksudnya mani' apa? Hafidh. Fatimah binta Muhammad, ketahuilah bahwa sang penjaga ayahmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kamu jangan khawatir. Tenang. Ini sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam bermuamalah sesama manusia. Musyrik. Abu Jahal. Bahkan seorang yang sangat-sangat menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci Islam, tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Akan tapi tidak disikapi kasar oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Bukan kaidah Rasul, bukan kaidah di dalam Islam secara umum, ketika ada kejelekan orang lain, kita balas dengan kejelekan yang serupa. Bahkan syariat Islam mengajarkan kafful adza anil akharin. Jangan sampai kita mengganggu. Lebih baik ikhwati fillah yarhamakumullah nushan lakum. Lebih baik kita menjadi orang-orang yang mazlum. Lebih baik kita menjadi orang-orang yang terzalimi. Lebih baik kita menjadi orang-orang yang diganggu daripada kita menjadi seorang sosok yang zalim. Wal'iyadzubillah. Sebagai sosok orang yang azi mengganggu orang lain. Lebih baik kita dianggap sebagai seorang yang lemah, yang tidak memiliki daya upaya, yang tidak memiliki kekuatan, dibandingkan kita dikenal wal'iyadzubillah sebagai seorang yang zalim. Suka mengganggu orang lain. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Gangguan-gangguan ini bermacam-macam modelnya. Ada yang berkaitan dengan tangan, ada yang berkaitan dengan lisan. Maka dalam hadis ini alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam secara khusus mengajarkan falyakul khairan aw liyasmut. Karena ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang tidak beradab akan mendatangkan gangguan untuk orang lain. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kalau harus berbicara, berbicaralah dengan sesuatu yang baik. Baik atau tidak, lebih baik diam. Apalagi dia mengetahui hal tersebut membawa kemudaratan. Wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, dilanjutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa ma'nal hadis. Annal mar'a idha arada ayyatakallama fal yufakir qabla kalamihi. Sepantasnya seorang manusia, apabila dia ingin berbicara, fal yufakir, hendaknya dia berfikir terlebih dahulu, qabla kalamihi, sebelum ucapan tersebut ia keluarkan. Fa in alima annahu la yatarattab alaihi mafsadatun, kalau seandainya dia mengetahui, dia sadari tidak ada mafsadat, tidak ada dampak negatif yang bisa terjadi akibat ucapan yang dia keluarkan, wala yajurru ila muharramin wala makruhin, dan tidak pula ucapannya tersebut membawa dia ke arah keharaman, tidak pula membawa ke arah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, falyatakallam, silakan dia berbicara. Jadi ada dua tugas. Yang pertama, lihat ucapan yang akan kita keluarkan dari lisan ini bisa memudaratkan orang lain atau tidak. Yang kedua, apakah ucapan ini bisa membawa kita, menyeret kita kepada keharaman. Kalau sudah unsurnya namimah, adu domba, si fulan barusan jelek-jelekkan kamu, si Alan barusan jelek-jelekkan istrimu, si Khalan barusan jelek-jelekkan anakmu. Ini menyeret kita kepada namimah, keharaman. Atau paling tidaknya makruh, sesuatu yang dibenci dalam syariat. Kalau dua hal ini kita lihat tidak ada pada ucapan yang akan kita keluarkan, falyatakallam, silahkan dia berbicara. Wa in kana mubahan, kalau seandainya apa yang dia ucapkan tadi adalah satu hal yang mubah, fassalamatu fis sukut, maka sebaiknya untuk dia mendapatkan keselamatan, dia diam. Diam. Enggak usah berbicara. Li'alla yajurral mubah ilal muharram awal makruh, agar perkara yang mubah tadi tidak menyeret dia kepada perkara yang haram, tidak menyeret dia kepada perkara yang makruh. Wa fi hadithi Abi Dharrin At-Tawil alladhi sahahahu Ibnu Hibban, dan di dalam riwayat yang datang dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu taala anhu arda, yang disahihkan hadis ini oleh al-Imam Ibnu Hibban alaihi rahmatullah, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Wa man hasaba kalamahu min amalihi qala kalamuhu illa fima ya'ni." Barang siapa yang memperhitungkan antara ucapan dengan amalannya, disandingkan dua hal oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Barang siapa yang benar-benar memperhitungkan antara ucapan dengan amalannya, antara qaul dengan fi'ilnya, dia pikirkan, ana melakukan hal ini pernah enggak ana amalkan? Ana nasihati si fulan dengan seperti ini pernah enggak ana amalkan? Kalau dia timbang antara qaul, antara ucapan dia dengan fi'il, amalannya, maka kata Nabi SAW, dia akan menjadi seorang yang qalla kalamuhu, dia akan menjadi seorang yang sedikit berbicara. Kenapa? Karena memang tabiat dasar manusia, orang-orang yang malas untuk beramal. Khuliqal insanu dha'ifan, lemah, malas, tidak mau bergerak untuk beramal soleh. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya orang-orang tadi, kita semua berpikir lebih dalam antara timbangan amalan dengan perbuatan-perbuatan kita, afwan, ucapan dengan perbuatan-perbuatan kita, qalla kalamuhu, akan sedikit dia berbicara, illa fima ya'ni, kecuali dia akan berbicara terhadap hal-hal yang memang dibutuhkan. Dia harus bermusyawarah, dia harus bercengkrama dengan istrinya, dia harus bercengkrama dengan keluarganya, dia harus melakukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan yang seterusnya, yang bisa mendatangkan al-ajr wa thawab al-jazil, pahala-pahala yang besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau seandainya diamalkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau dia timbang antara ucapan dengan amalannya, maka dia akan menjadi seorang yang sedikit berbicara. Ikhwati fillahi rahimakumullah, al-imam an-Nawawi alaihi rahmatullah menyebutkan di dalam syarah beliau terhadap hadis ini. Kata al-imam an-Nawawi alaihi rahmatullah, ma'nahu, makna hadis ini adalah, annahu idza arada ayyatakallam, apabila ada seorang hamba yang ingin berbicara, fa in kana ma yatakallamu bihi khairan muhaqqaqan yuthabu alaih wajiban aw manduban falyatakallam. Apabila dia telah berfikir apa yang dia ucapkan itu adalah kebaikan, isinya hasungan untuk kembali kepada Al-Quran, hasungan untuk kembali kepada sunnah Nabi SAW, yuthabu alaih, dia akan mendapatkan pahala dari ucapan-ucapan tersebut, wajiban au manduban, apakah hal tersebut perkara wajib ataukah perkara sunnah, falyatakallam, silahkan dia berbicara. Wa illam yadhhar lahu annahu khair, tapi kalau seandainya dia ingin berbicara tapi dia fikirkan terlebih dahulu, ternyata setelah dia fikirkan, setelah dia timbang-timbang, nampaknya tidak ada unsur kebaikannya, yuthabu alaih, tidak juga mungkin akan mendatangkan pahala keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, fal yumsik anil kalam, sepantasnya untuk dia tahan dari berbicara tersebut. Jangan sampai dia menjadi seorang yang berbicara akan tetapi mendatangkan kemurkaan Allah wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, Disebutkan oleh para ulama bahwa khilaf, perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka ketika mereka menafsirkan ayat Allah Jalla wa'ala. Kita mengetahui bahwa Allah Jalla wa'ala di dalam surah Qaf ayat ke-18 berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Ma yalfidhu min qawlin, tidak ada yang terlafadzkan, tidak ada yang terucap pada lisan-lisan kita, illa ladaihi raqibun atid, kecuali akan ada raqib, kecuali akan ada atid yang akan mencatat apa yang kita ucapkan, yang akan mencatat apa yang kita keluarkan dari lisan-lisan kita. Maka para ulama di sini berselisih pendapat. Hal yuktab jami' ma yulfidh bihi al-'abd atau ma yalfidh bihi al-'abdu, apakah raqib dan atid tersebut mencatat semua, seluruh apa-apa yang keluar dari lisan seorang hamba, semuanya tanpa terkecuali. Ini pendapat yang pertama. Wa in kana mubahan la thawaba fihi wala iqab, termasuk perkara-perkara yang mubah, obrolan-obrolan yang mubah yang tidak diganjar oleh Allah, tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pula diberikan azab. Obrolan-obrolan yang mubah dalam perkara duniawiyah, kalau sudah obrolannya menyangkut perkara-perkara yang haram, membangkitkan syahwat, misalkan berbicara tentang fulanah, allanah, nisa, ajnabiyat, maka ini sudah gak usah ditanya, pasti akan dicatat bahwa mereka mengobrol perkara-perkara yang haram, yang akan diazab nanti, diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas perkara mubah, ucapan mubah, bukan juga yang syar'i. Kalau syar'i kan musyawarah, mungkin dalam ijtima', dalam rapat menyelesaikan permasalahan, talabah menyelesaikan ini dan itu. Ini bahkan dianjurkan, wasyawirhum fil amr, hendaknya kalian bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan-urusan kalian, permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kalian. Ini mubah, perkara mubah. Cerita ngalur ngidul sama istrinya, cerita ngalur ngidul dengan anak-anaknya, putra-putrinya, enggak tahu arah kemana, cerita saja untuk membangkitkan semangat mereka, merasa mereka diperhatikan, merasa mereka dibutuhkan, merasa dan yang seterusnya. Mubah, perkara mubah yang diperbolehkan. La yusabu alaih wala iqab, tidak mendapatkan pahala dari Allah, juga tidak mendapatkan azab. Li umumil ayah, berdasarkan keumuman dari ayat yang barusan kita baca, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ini pendapat yang pertama. Apapun yang keluar, jadi perkara mubah pun dicatat. Perkara yang pertama, pendapat yang pertama. Ternyata di sana ada pendapat kedua yang jauh lebih rajih, yang jauh lebih kuat pendapatnya. Am la yuktabu illa ma fihi jazaa'un. Ini pendapat yang luar biasa, datang dari sosok imamul mufassirin, jangan kita anggap remeh. Pendapat kedua, enggak semua dicatat oleh raqibul atid, tidak semua yang terlafadzkan pada lisan-lisan manusia dicatat oleh raqib dan atid. Yang dicatat hanya apa? Ma fihi jazaa'un. Yang dicatat oleh raqib dan atid adalah ucapan-ucapan yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah balasan kebaikan ataukah balasan kejelekan? Min thawabin aw iqabin, apakah dia mendapatkan pahala ataukah mendapatkan dosa? Jadi akan dicatat oleh raqibul atid, tidak masuk padanya urusan-urusan mubah tadi, obrolan-obrolan mubah tadi. Yang mubah-mubah, perkara kita nanya di mana antum cuci motor yang bagus, di mana bengkel yang bagus, mubah, enggak dicatat raqib atid. Ini pendapat yang kedua. Wa ila tsani dhahaba Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma wa ghairuhu minal ulama. Jangan diremehkan, jangan disepelekan, jangan mentang-mentang nampaknya enggak sesuai dengan zahir ayat. Ayat yang ada secara umum semuanya, mayal fiyad, semuanya yang diucapkan oleh seorang hamba tercatat, ditulis oleh raqib wal atid. Akan tetapi ternyata pendapat kedua ini adalah pendapatnya imamul mufassirin, seorang yang paling ahli mentafsirkan Al-Quran, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang sejak kecil sudah didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma allimhu ta'wil wa faqqihhu fid din. Ya Allah, ajarkanlah ilmu tafsir pada anak ini dan fahamkanlah urusan agamanya. Oleh karenanya ikhwati fillah yarhamakumullah, kita tidak bisa memandang remeh dari pendapat-pendapat para ulama. Jangan seakan-akan yang kita fahami dari ayat semua ucapan pasti dicatat. Ketika dibawakan ini loh pendapat kedua, enggak semua dicatat. Yang dicatat apa? Yang mendatangkan balasan dari Allah. Apakah balasan yang baik ataukah balasan yang buruk? Oh, enggak mungkin. Zahir ayahnya tidak seperti itu. Sabar ya, akhi. Jangan musta'jil. Ini pendapat para ulama. Wa ala ra'sihim Imamul Mufassirin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa ala hadza takunul ayah makhsusatan. Maka ayat ini difahami secara khusus oleh beliau radhiyallahu taala anhuma dan para ulama selain beliau. Ai maksudnya adalah ma yalfidhu min qaulin yatarattabu alaihi jaza, apapun yang diucapkan oleh seorang hamba yang di dalamnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah balasan kebaikan ataukah kejelekan, itulah yang akan yuktab, itulah yang akan dicatat. Jadi perkara-perkara mubah tadi, urusan-urusan duniawi, di mana bengkel yang bagus, di mana kamu beli roda mobil yang bagus, di mana rekomendasi warung yang enak, dan enggak dicatat. Ini pendapat Imamul Mufassiri. Pendapat kedua inilah yang rajih dan yang lebih kuat. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwati fillah yarhamakumullah, sedikit kita akan bahas apa yang berkaitan dengan penggalan kedua dari hadis ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, hendaknya dia memuliakan tetangganya, sekaligus falyukrim dhaifahu, hendaknya dia memuliakan tamunya. Setelah azanul isya berkumandang, falyatafaddal al muadzin yu'adzin. Ikhwati fillah yarhamakumullah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Dalam riwayat yang lain disebutkan dari hadis Abi Syuraih dengan lafaz falyukrim jarahu fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sampai dia mengganggu tetangganya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan fal yuhsin ila jarihi, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Disebutkan perintah langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula yang berkaitan dengan fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka seyogyanya, sepantasnya dia yukrim memuliakan dhaifahu, memuliakan tamunya. Al-Imam Al-Qadhi'iyat alaihi rahmatullah menyebutkan di dalam mensyarah hadis ini. Kata Al-Qadhi'iyat alaihi rahmatullah, makna al-hadithi anna man iltazama syara'i al-islami lazimahu ikrama jarihi wa dhaifihi. Orang-orang yang ingin memegang erat syariat Islam, maka dia wajib, maka dia harus untuk memuliakan tetangga dan tamu-tamunya. Wa birruhuma, dan senantiasa berbuat baik kepada keduanya. Wa kullu dzalika ta'rifun bihaqqil jar. Oleh karenanya kita harus menjadi seorang yang hak mengetahui tentang apa yang diharuskan bersikap dengan tetangga kita. Bagaimana hak-hak jelas yang ada di sisi mereka, yang kita tidak boleh mengganggu sedikit pun dari tetangga dan tamu-tamu tadi. Wa hatha ala hifdhihi, dan menganjurkan syariat Islam agar kita senantiasa menjaga kehormatan tetangga dan tamu-tamu tersebut. Waqad awsallahu ta'ala bil ihsani ilaihi fi kitabihil aziz, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada manusia, kepada seluruh hambanya untuk berbuat baik kepada tetangga dan kepada tamu secara khusus, dua orang tersebut, dua pihak tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Ya insyaAllah ta'ala, hadis ini akan kita bahas secara panjang lebar lagi, lebih terperinci dari apa yang diucapkan oleh Nabi SAW dari hadis Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu arda, ketika Nabi SAW ditanya oleh Mu'ad, ma haqqul jari alal jar, wahai Rasulullah, apa hak seorang tetangga kepada tetangga yang lainnya. Dirinci satu persatu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tetanggamu ingin meminjam sesuatu, kamu harus pinjamkan. Kalau tetanggamu butuh pertolongan, kamu harus tolong. Dan yang seterusnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.